Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala fi kitab al-Hudiyah, wa kullama qawiya tamul 'abdi fi fadlillah ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له. Dan seorang hamba, ya, setiap kali dia kuat, ya, mengharapkan akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengharapkan rahmat Allah dan juga berharap bahwasanya hajah, keinginan atau kebutuhannya bisa dipenuhi, kemudian juga bisa mengangkat segala bentuk musibah, bahaya yang ada pada dirinya, maka tentunya qawiyat ubudiyatuhu lahu, maka dia akan semakin kuatnya ubudiyahnya, penghambaannya, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hurriyatu mimma siwa, dan tentunya dia bisa terbebas dari segala bentuk ibadah kepada selainnya, dari segala bentuk perbudakan kepada selain Allah, yaitu penghambaan. Fakama anna tama'ahu fil makhluk, demikian pula ya, sebagaimana dia kalau mengharapkan sesuatu, ya, meminta sesuatu kepada makhluk, ya, yujibu ubudiyatahu, tentunya bisa jadi dia menjadi tawanan, menjadi hambanya makhluk tersebut. Nah, jadi di kalam Syekhul Islam, ya, selama seorang hamba itu mengharapkan segala sesuatunya itu kepada Allah, jadi qawiyat ar-raghbah fi ma indallah, ini menunjukkan bahwasanya li anna hada yadullu ala kamal al-iman. Ya, kalau dia mengharapkan segala sesuatunya, mengeluhkan, mengadukan segala bentuk apa yang sudah dia alami, yang dia mendapatkan suatu musibah ataupun cobaan ataupun bahaya dan sebagainya, kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatasinya, mengangkatnya atau mendapatkan karunia dari Allah, maka tentunya hada yadul al kamal al iman wa kamal at tauhid wa tawakkul ala Allah, menunjukkan kesempurnaan iman dia, tauhidnya, dan juga tawakalnya kepada Allah. Wa du'a wal istighatha wal isti'ana bihi, dan dia senantiasa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, bantuan kepada Allah. Kama qala Allahu 'anil mu'minin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam ayatnya terhadap orang beriman, inna ilallahi raghibun, bahwasanya orang-orang beriman itu selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya, akan isti'anah-Nya, istighatsah dan sebagainya. Namun sebaliknya, fa kama anna tama'ahu fil makhluq, kalau dia ya, rasa berharapnya itu terhadap makhluk, tentunya bisa jadi dia akan yujibu ubudiyatahu lahu fayasuhu minhu yujibu gina qalbihi anhu. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang selalu berharap pada makhluk ya, apapun bentuknya ya. Karena nanti dia menggantungkan dirinya kepada makhluk, hatinya tergantung kepadanya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Ya. Jadi jangan engkau selalu berharap kepada makhluk atau mencukupi apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya. Istaghni amman syi'ta. Maka takun nadhirahu. Kalau engkau ya, merasa cukup terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya, tentunya engkau akan menjadi nadhirah, akan setara dengannya. Jadi dia tidak merasa lebih tinggi. Ya. Di dalam statusnya sosialnya, wa afdil ala man syi'ta takun amirahu, dan berilah engkau ya, kepada orang-orang itu selalu memberikan bantuan ya. Maka tentunya engkau akan menjadi amirah ya, menjadi pemimpinnya ya. Ya, biasa kalau orang yang dia itu selalu memberikan sesuatu ya, dermawan, tentu dia akan lebih tinggi derajatnya. Nah, dan akan lebih dihormati oleh orang lain. Nah, jadi di dalam ya, ucapan seperti ini, kullama nadzata ila ma indal makhluk wa rajautahum wa sa'altahum sirta 'abdan lahum. Jadi ketika seseorang itu ya, mengharapkan segala sesuatunya kepada makhluk, ya, memintanya, memohon atau segalanya, maka tentunya dia akan menjadi hamba. Ya. Wadalilan lahum, sehingga merasa dirinya itu rendah di hadapannya. Namun kalau dia mengharapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya berbeda, ya. Dia akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sempurna imannya dan juga tauhidnya kepada Allah, ya. Ketika idza staghnaita an syakhsin, kalau engkau tidak terlalu berharap kepada makhluk, ya, tentunya engkau sirta mustawiyan lahu, menjadi sama, ya, setara terhadap makhluk tersebut, ya, terhadap orang lain. Bahwa abdun wa anta abdun, ya, jadi engkau adalah seorang hamba Allah dan dia juga hamba Allah, tidak tinggi, ya, tidak lebih tinggi, sama. Jadi fala anta tahtaj ilaihi, tidak butuh kepadanya, demikian pula dia walahu yahtaj ilaih, demikian pula dia tidak butuh kepadamu. Nah, maka akan di sini setara, ya. Jadi kalau seorang dia tidak berharap, tidak berharap terhadap orang lain, maka dirinya akan setara. Namun sebaliknya, ya, kalau dia mengharapkan sesuatu kepada makhluk, maka dia akan bisa jadi orang tersebut bisa jadi lebih tinggi. Namun idza a'taita ahadan syai'an takunu arfa minhu kal amir alaihi. Namun apabila engkau memberikan sesuatu kepada orang lain tersebut, ya, maka tentunya engkau akan lebih tinggi, ya, dari dirinya. Ya, kal amir alaihi, seperti seorang pemimpin. Artinya dia menguasai dirinya. Namun idah tajta ila saksin, ya, kalau misalkan engkau butuh sesuatu, meminta, ya, kepada orang lain, maka tentunya engkau akan menjadi fa'anta asiran wa'abdun, ya, asiran wa'abdun lahu. Engkau menjadi tawanan, istilahnya, istilah aja ini, atau menjadi seorang hamba, ya, kepada dirinya. Di'anna qalbaka muta'allikun, karena hatimu itu sudah terlalu berharap kepadanya, ya. Jadi wa anta taraqubi ma inda, selalu mengharapkan apa yang ada pada orang tersebut. Nah, maka penting untuk senantiasa kita menyempurnakan iman kita, jangan sampai kita menjadi seorang hamba terhadap orang lain, terlalu berharap kepada yang lain. Wahtajja ila man syi'ta kun asira. Fakadzalika tamal 'abdu fi rabbih wa raja'uhu lahu yujibu ubudiyyatahu lahu. Maka demikian pula kalau dia mengharapkan, ya, terhadap Rabb-nya, tentunya dia akan menjadi seorang hamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk ya dulu ala kamal al-iman wa kamal at-tauhid wa tawakkul ala Allah. Ya. Dia menjadikan dirinya, ya, menjadi sempurna iman dia, kemudian juga tauhidnya dan tawakkulnya juga sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dengan berbagai macam upaya dan usaha, tidak hanya bergantungkan diri kepada Allah, tapi tanpa didasari dengan apa? Ikhtiar, tidak didasari dengan usaha. Nah, jadi wa irad qalbihi an talab min ghairillah wa rajalahu yujib insiraf qalbihi an al-ubudiyyatillah. Jadi selama dia bisa, ya, menghindari, ya, ketergantungan hatinya kepada orang lain, ya, kepada selain Allah, ya, maka tentunya dia bisa, ya, memfokuskan diri dia, hatinya, untuk senantiasa tergantung kepada Allah. Ketika dia meminta, berdoa, mengharap, rasa cemas, dan sebagainya, ya, sebagaimana Nabi Zakaria fastajabna lahu wa habana lahu Yahya, ketika dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. dan diberikan ya, karunia yaitu anak yaitu Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, padahal dia itu sudah tua dan istrinya juga sudah tua, namun Allah Subhanahu wa taala berikan anak. Nah, akhirnya istri mengandung, innahum kanu yasaruna fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Inilah bukti bahwasanya siapa saja yang dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan untuk senantiasa meminta kepada-Ku, kata Allah. Niscaya akan Aku kabulkan. Nah, ini bentuk apa? Kamal al-iman wa kamal at-tauhid wa at-tawakkul 'ala Allah. طيب نطلب الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.